بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan. Pembahasan kita terhadap nasihat di talabul ilm, di talabatul ilm. Dari Imam Mubin bin Hadi al-Wajihi rahmatullahi alaih, di mana kita telah mengambil pada pertemuan yang lalu poin yang kelima, nasihat untuk tawadhu karena Allah dan meninggalkan sifat angkuh dan sombong. Kita masuk pada poin yang keenam, qala syukrul ulama'i alladziina istafadta minhum waddu'a'u lahum wattarahhumu 'alaihim. Mensyukuri para ulama yang kamu mengambil faedah dari mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka dan memohonkan rahmat atas mereka. Faqad rawa Abu Dawud fi sunanih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yashkurullaha man la yashkurun nas. Sunan Tirmidzi. Wa Abu Dawud. Dalam meriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan sanggup bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Mensyukuri orang yang telah mendidiknya. Mensyukuri orang yang telah menunjukinya dan mengajarinya kepada jalan-jalan kebaikan. Ini perkara yang disebut dalam syariat. Membab syukrul ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Belum tajid ma tukafi'u nabihi fad'u lahu hatta dhananta annaka qad kafa'tumu. Siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian, maka hendaknya kalian membalasnya. Dan barang siapa yang tidak mendapati sesuatu yang dia bisa balas budinya dengannya, maka doakanlah dia dengan kebaikan sampai kamu menyangka kamu telah membalas kebaikannya. Doakan kebaikan. Mensyukuri mereka. Dan mendoakan rahmat atas mereka. Kepada orang-orang yang telah memberikan faedah, memberikan ilmu, menyampaikan ilmu. Dan tidak mencerca dan mencela mereka. Dari ulama ahli sunnah yang istiqamah di atas as-sunnah dan kebenaran. Bahkan para ulama menyebutkan ini dalam kitab-kitab akidah. Di antara Imam Al-Tahawi rahimahullahi alaih dalam matan akidah Tahawiyah. Beliau mengatakan wa ulama us-salaf min as-sabiqin wa man ba'dahum min at-tabi'in. Ahlul khairi wal athar wa ahlul fikhi wan nazar la yuzkaruna illa bil jamil wa man dzakarahum bi su'in fa huwa ala ghairi sabil. Para ulama salaf dari orang-orang terdahulu, para sahabat. Dan siapa datang setelah mereka dari kalangan tabi'in, orang-orang yang di atas kebaikan dan menumpu asar, membantu dan menapaki asar. Orang-orang ahli fikih dan nazar, memiliki pandangan yang lurus. Mereka tidak disebutkan kecuali dengan jamil, dengan kebaikan. Dan barang siapa yang menyebutkan mereka dengan keburukan, maka dia di atas selain jalan. Selain jalan yang lurus. Karena pada hakikatnya mencela ulama sunnah yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah menghalang-halangi dari apa yang mereka datang dengannya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah para pengemban agama Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada umat. Maka mencela mereka dan melarikan manusia darinya. Dari mereka adalah bentuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wataduqussu bima shadattum an sabilillah, dan kalian akan merasakan keburukan disebabkan kalian menghalang-halangi dari jalan Allah. Sehingga dahulu mereka menjadikan ciri dan alamat ahli sunnah adalah memuji kebaikan terhadap para a'immah. Sebagaimana disebutkan Imam Barbahari dan selainnya. Katakan kepada Pati, memuji dan menyanjung Imam Ahmad, Ahmad bin Zaid, dan selainnya dari para a'immatul din, maka katakanlah dia itu ahli sunnah. Dan siapa yang kamu dapati mencelah mereka, maka katakanlah dia itu ahli bid'ah wal ahwa. Karena para a'immah yang dikenal istiqamah dan tokoh dan meninggal di atas jalan yang lurus, di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj salaf. Bagaimana yang disebutkan di antaranya? Dan siapa yang didapati memuji dari ahlul bid'ah wal ahwa? Fatih bin Atha, Mu'tazilah, Jahmiyah, pendiri-pendiri mereka, Jahm bin Sofwan, dan seterusnya, maka ketahuilah dia itu ahlul bid'ah wal ahwa. Siapa yang memujinya, maka dia itu ahlul bid'ah wal ahwa. Dan siapa yang mencela mereka, itulah ahlus sunnah. Karena itulah Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala mengatakan, alamatu ahlul bid'ah al-waqi'atu fi ahlil ahbar. Ciri khas ahlul bid'ah adalah mencela ahlul ahbar, mencela ahlus sunnah. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan berlepas diri dari siapa yang tidak memberikan hak orang yang berilmu. Beliau mengatakan laisa minna man lam yarham kibarana wa yahtarim kibarana wali alimi walam ya'rif li alimina haqqa. Nah, bukanlah bagian dari kami, bukan dari golongan kami siapa yang tidak mengasihani anak kecil kami, tidak pula menghormati orang tua kami, dan tidak memberikan dan tidak mengenal hak orang yang berilmu di antara kami. Dan siapa yang bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut atas dirinya ketika dia bersyukur dan mensyukuri siapa yang menjadi sebab dia pun mendapatkan ilmu. Wa ittadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan bahwasanya apabila kalian bersyukur benar-benar aku akan menambahkan untuk kalian, dan apabila kalian kufur sungguhnya siksaku amatlah berat. Dan syukur sebab langgengnya nikmat, dan kufur nikmat sebab diangkatnya dan dicabutnya nikmat. Ma'ruf dan ikuti bersama. Namun bukan berarti apabila qadarullah guru kita atau orang yang telah memberikan kita faedah menyimpang dan tergelincir dalam kesesatan, maka kita diam. Tidak boleh berbicara, itu guru kamu. Harusnya kamu syukuri dia. Tidak. Bahkan termasuk bentuk syukur kita kepada dia adalah kita nasihat. Agar dia mau kembali kepada jalan yang lurus. Karena kondisinya yang demikian itu akan membinasakan dia. maka engkau ingin engkau menyayanginya, engkau mensyukurinya, tolong dia untuk kembali kepada kebenaran. Ketika dia telah enggan dan berpaling dan lebih memperturutkan hawa nafsunya, dan dia juga mendakwakan manusia kepada kesesatan, maka termasuk bentuk rahmatmu kepada dia adalah kamu cegah manusia agar tidak tertipu dengan kesesatannya. Kenapa? Karena apabila dibiarkan dan tertipu dan terkecoh terhadap dia dari suruhan kepada kesesatannya, semakin banyak pula yang akan dia pikul. Semakin banyak yang tertipu dan terjerumus di dalam kebid'ahan dan kesesatan disebabkan dia, akan semakin banyak dosa yang akan dia pikul. Lanjutan hadis Abi Hurairah yang telah kita sebutkan sebelumnya dari riwayat Imam Muslim, "Man dalla 'ala dalalah fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi ayyam qusa min awzarihim syai'a." Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, maka baginya dosanya. Dan dosa siapa yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya mengatakan, "Yahmilu awzarahum kamilata yawmal qiyamah wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi 'ilm ala sa'a ma yadhibun." Mereka akan memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat, dan dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa landasan ilmu, itulah amat buruk apa yang mereka kerjakan. Dan itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Arhamun nas bin nas ahlus sunnah." Ya, ahlus sunnah adalah orang yang paling mengasihani manusia, paling merahmati manusia. Dengan mereka mengajak kepada kebaikan, segala kebaikan, dan menghalangi dan mencegah manusia jatuh dan terjerumus dalam kesesatan, itu adalah rahmat. Dan menghalangi manusia untuk mengikuti orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, itu pada hakikatnya rahmat, bukan mudarat sama sekali. Dan ini termasuk bentuk syukur. Dan memberikan haknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw mazluma." Tolonglah, ini bentuk pertolongan. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Kalau mazlum jelas kita cegah, kita lawan orang yang ingin menzaliminya. Bagaimana caranya supaya kezaliman itu tidak menimpa saudara kita? Dan yang zalim pelakunya bagaimana? Yaitu tahjazuhu anadzul. Kamu menghalangi dia, mencegah dia dari kezaliman. Maka itulah bentuk pertolonganmu kepadanya. Poin yang ketujuh, wal bu'd an ahli al-bida'i wa kutubihim wa ulama'i su'i wa kutubihim. Nasihat beliau yang ketujuh, yang merupakan sebab keselamatan. Sebab seseorang bisa istimrar di atas kebaikan dalam jalannya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari pelaku bid'ah. Walaupun dia terkenal mungkin ahli qiraah, ahli fikih, ahli nahu, ahli bahasa, apapun itu. Al-bu'd an ahli bid'ah. Dan buku-buku mereka. Dan ulama su, ulama juga dikatakan ulama. Dalam sisi dia punya ilmu, dalam sisi dia pernah mengumpulkan ilmu. Saya gak mungkin mencapai tingkat yang dianggap sebagai dari kalangan ulama. Namun ulama su, ketika dia menyimpang dari jalan yang lurus. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ulama su, "Watlu alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansarakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa kama qalu kama qalal la akhir ayat." Bacakanlah kepada mereka kabar tentang orang yang kami berikan kepada mereka ayat-ayat kami, namun dia berpaling darinya. Maka dia pun dibuntuti oleh syaitan dan jadilah dia termasuk dari orang-orang yang sesat. Kalau kami ingin, kami akan angkat dia dengannya. Dengan ilmu sebenarnya dia bisa diangkat. Itu adalah sebab keterangkatan, ketinggian dan kemuliaan. Namun dia tidak mengamalkan ilmu. Bahkan menyelisihi ilmunya dan berpaling dari ilmunya. Dan lebih memperturunkan orang tuanya. Maka perumpamannya sebagaimana yang Allah SWT sebutkan adalah seperti anjing. Perumpamaan yang sangat buruk. wa ulama'i su wa kutubihim, dan ulama-ulama buruk dan kitab-kitab mereka. Lian Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wattabi' sabila man anaba ilaih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan ikutilah jalan siapa yang kembali kepadaku. Dan ulama su, ahlu bidah wal ahwa, bukan orang yang anaba ilallah, bukan orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kembali kepada hawa nafsu mereka. Mereka kembali kepada ra'yu mereka. Akal-akal mereka tidak kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian di atas pemahaman syaraf. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul akhwafu ma akhafu ala ummati munafiq alimul lisan. Dan yang paling aku khawatirkan, yang aku takutkan atas umatku adalah munafik yang pandai berbicara, alimul lisan. Hebat retorika. Jago berbicara. Dan dia juga punya argumentasi-argumentasi dari dalil-dalil, namun ditempatkan bukan pada tempatnya. Munafik. Alimul lisan. Maka ini sangat berbahaya. Dan tentunya engkau harus memiliki ilmu untuk bisa membedakan mana alim hakiki, alim al-huda, dan mana alim usuh. Dengan takwa Allah, engkau bisa memilah dan membedakan. Dan juga diantaranya adalah kutubur rudud. Buku-buku bantahan yang akan membongkar kedok para pelaku kebatilan. Apalagi semakin datang zaman, semakin besar ujian dan cobaan. Sekarang para hizbiyun, ahlul bidah wal ahwa berpakaian, berpenampilan seperti ahli sunnah. Bahkan kitab-kitab yang mereka ajarkan sama. Pertama dalam sisi akidah, suluh salasa, kitab tauhid, misalnya. Dan selainnya dari kitab-kitab. Dan mengaku juga ahli sunnah. Bagaimana engkau bisa memilah dan membedakan kecuali dengan mempelajari sebab-sebab mereka dijah dan dikeluarkan dari lingkup ahli sunnah dengan bukti dan hujjah dan baca kita berhudung yang menyingkap hakikat perkara dengan dalil-dalilnya dan hujjah-hujjahnya dan amalan salaf masing-masing pada setiap masanya. Di zaman Imam Ahmad ada Rod Alal Jahmi, Rod Al Mudia, Rod Alal Khawarij. Dan berpindah datang zamannya Rod Alal Ikhwanul Muslimin, Saruriyin. Demikian. Semisal mereka. Kemudian datang Rod Alal Hizbiyun, Ashabul Jamiyat. Dan selainnya dari Ahlul Bidah wal Ahwa. Balillahu subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Bahkan Allah azza wa jalla mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya kebanyakan dari al-ahbar, yaitu orang-orang berilmu di kalangan Yahud, war ruhban, orang-orang yang giat ibadah, ahli ibadah dari kalangan Nasara, benar-benar memakan harta manusia dengan kebatilan dan menghalang-halangi dari jalan Allah. Ini di antara ciri khas ahlul bidah wal ahwa, ahlul batil, adalah dakwanya untuk memakan harta manusia dengan kebatilan. Dan juga menghalang-halangi dari jalan Allah, dari jalan kebenaran, dari manhaj salaf yang murni, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dicontohkan oleh beliau dan diikuti oleh para sahabatnya. Ma mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang semisal apa yang aku di atasnya dan para sahabatku. Kita masuk poin yang ke-8. Jadi poin yang ke-7 adalah menjauh dari ahlul bidah dan buku-buku mereka dan ulama su dan buku-buku mereka. Karena kapan seseorang bermajelis dengan mereka, maka akan dibuat sakit. Dan dia akan dikabulkan atasnya urusan agamanya. Sebagaimana yang datang dari aqwalis salaf di antara Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridah. Janganlah kalian bermajelis dengan pengikut hawa nafsu, karena bermajelis dengan mereka akan membuat sakit. Demikian Abu Kilabah rahimahullahu taala mengatakan la tujalisu ahlal ahwa fa inni akhsha ayaqnisukum fi dalalatihim aw yulabbisu alaikum ba'dama ta'rifun. Janganlah kalian bermajelis dengan ahlul ahwa, karena sungguhnya saya khawatir mereka akan mencubukkan kalian di dalam kesesatan mereka atau mengkaburkan atas kalian sebagian dari urusan yang telah kalian ketahui. Syubhat. Syubhat yang dihiasi dengan syahwat dan tipuan dan rayuan, sementara hati ini lemah. Dan syubhat menyamar-nyamar. Syubhat khattabah wal qulub du'ifah. Inilah para salaf enggan untuk mendengar dari ahlul bid'ah wal ahwa. Di antara mereka ketika ada ahlul bid'ah wal ahwa sedang berbicara, mereka pun menutup telinga mereka dan memperketatnya. Menyumpal telinga mereka dengan betul-betul sehingga mereka tidak mendengar sama sekali dari ucapan mereka. Datang kepada Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, dua orang mengatakan kami, biarkan kami membacakan kepadamu satu ayat. Maka beliau mengatakan wala nisfa ayat, walaupun setengah ayat tidak. Takhrujanna au akhrujanna, kalian yang pergi atau saya yang pergi. Maka mereka pun pergi. Dan seterusnya dari tindakan-tindakan salaf untuk tidak mau mendengar, duduk dengan pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah wal ahwa. Kapan seseorang bergampang-gampangan untuk duduk dengan ahlul bid'ah wal ahwa, maka dia akan terhalangi dari jalan kebenaran dan tidak akan berberkah waktunya yang dia gunakan untuk menuntut ilmu, bahkan bisa jadi ilmu itu akan menjadi hujatan atas dirinya. Dan ilmu-ilmu tersebut dijadikan sebagai syubhat untuk menyokong kebid'ahan, kebatilan, dan kesesatan. Ibnu Sirin rahimahullahu taala mengatakan inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Semuanya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Idza ra'aital ladzina yatatabba'una ma tashabaha minhu fahdharu fa innahum fa ulaika alladzina samallahu fihim. Apabila engkau melihat orang-orang yang mencari-cari ayat-ayat mutasyabih, maka waspadalah dari mereka, karena sungguhnya mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Amal ladzina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a al-ta'wil." Adapun orang yang ada di dalam hatinya penyimpangan, maka mereka itulah yang mencari-cari ayat-ayat mutasyabih dengan tujuan untuk menimbulkan fitnah dan ingin penakwilan, penyimpangan, pemalingan dari jalan Allah yang hak, dari jalan yang benar. Maka itulah yang ditahdir dan diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang demikian kondisinya. Dan tidak ada di sana dari ahlul bid'ah wal ahwa kecuali akan mencari-cari ayat-ayat mutasyabih dengan tujuan untuk membenarkan hawa nafsunya, kebid'ahan dan penyimpangannya. Maka siapa yang ingin mengambil ilmu dari mereka, dia akan dengarkan hal-hal tersebut. Maka pada hakikatnya dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan yang didapatkan adalah ilmu yang mudarat dan merusak. yang yushbihul haq akan tetapi berbatil, sama ada badal haq illa dhalal, yang menyerupai kebenaran tapi itu adalah kebatilan, apalagi setelah kebenaran dicari kesesatan. Qala al-hirsu ala mujalasati shalihin wa ahli al-fadli. Kedapan berantusias untuk bermajelis dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Nasyat. Telah banyak dalil-dalil tentang keutamaan bermajelis dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang baik, karena peranan dan pengaruhnya sangat besar. Di mana at-taba' sarraq, tabiat itu mencuri, itu kebiasaan. Tabiat itu mengikuti temannya. Animar ila tas'al wa sal'an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadina. Tentang seseorang, jangan kamu tanya dia, akan tetapi tanyalah teman dekatnya, karena seseorang itu sesuai dengan teman dekatnya. Jadi sesuai dengan teman dekat seseorang akan terpengaruh. Manjalas janas, siapa yang bermajlis akan sejenis. Dan seterusnya dari dalil-dalil dan ucapan-ucapan hikmah dan para salaf tentang hal tersebut. Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-mar'u ala dini khadani. Seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ma'a dini khalil, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bersama dengan teman agama teman dekatnya, maka hendaknya seseorang memperhatikan siapa yang dijadikan teman dekatnya. Termasuk dari sebab keselamatan, sebab kesuksesan seseorang dalam perjalanan yang menuntut ilmu, selektif dalam memilih teman. Pilih teman yang baik agamanya, yang membantu dia di atas ketaatan, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan rajin dalam menuntut ilmu. Yang bisa membantu dia dan mengingatkan dia ketika dia lupa, mendukung dia ketika dia ingat. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala li nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aqfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amruhu furuta. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabarkan dirimu dan seringnya berteman dengan orang-orang saleh. Butuh sabar, butuh kesabaran. Mereka adalah orang-orang yang dalam keterbatasan, dalam kesempitan, tapi bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mengedepankan dan memprioritaskan kehidupan akhirat, sehingga seringnya perkara duniawi yaitu hampir-hampir tidak dapat atau kurang, terbatas pada diri-diri mereka. Wasbir nafsak, maka sabar bersama orang-orang yang menyurup mereka di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajahnya. Dan janganlah engkau lampukan pandanganmu dari mereka, melihat dan berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Jangan. Dan jangan pula kamu mentaati siapa yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Balik hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memperturutkan hawa nafsunya. Dan adalah urusannya itu terbengkalai. Jangan engkau mentaati dia, mengikuti dia. Akan tetapi sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya, beribadah kepada Rabb-nya, mengingat Rabb-nya di waktu pagi dan petang. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Para pria yang tidak terlalaikan, tidak melalaikan mereka perniagaan, tidak pula jual beli dari dengan Allah, dan mereka akan sholat dan membayar zakat, mereka takut di hari yang maha berbalik-balik pada hari. Jadi ini syahidnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, dan perintah untuk nabinya itu perintah untuk kita juga agar bersabar dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Wa qul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya engkau bersama orang-orang yang jujur. Betul-betul jujur di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhid fulanan khadila laqad awallani 'ani adh-dhikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang zalim yang menyesali ketika mereka mengambil teman yang jelek dan buruk, sehingga memalingkan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalan Rasul. Mereka akan menyesal dengan penyesalan yang besar pada hari kiamat kelak. Maka jangan sampai kita termasuk dari golongan tersebut. Dan ingatlah di hari orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Saya mengatakan dua kiranya aku mengambil bersama Rasul sebagai jalan. Ya, aku mengambil jalan bersama Rasul. Mengambil jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua kiranya celakalah aku. Seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku, fulan yang menyesatkan dia. Sungguh dia telah menyesatkanku dari zikir, dari Al-Qur'an, dari Allah. Dari agama Allah Subhanahu wa taala, setelah zikir itu datang kepadaku dan adalah syaitan itu menelantarkan manusia. Saya dari sini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak berteman dengan orang yang memalingkan kita dari zikrullah, memalingkan kita dari jalan Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetap bertemanlah dengan orang-orang yang mengajak kita kepada agamanya, kepada syariatnya dan menetapi jalan kebenaran. Faqad rawahu Abu Dawud fi sunanihi. Dan berapa banyak orang yang terputus dari penuntut ilmu. Apa sebabnya? Karena teman duduknya yang jelek. Sedikit demi sedikit ditarik keluar kepada kemaksiatan dan kedurhakaan, kelalaian. Akhirnya dia pun futur dan meninggalkan penuntut ilmu dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Teman duduknya yang jelek. Faqad rawahu Abu Dawud fi sunanih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa fi sahihaini an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamil misk wa nafiqil kir fa hamilul misk imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah wa nafiqul kir imma ayyuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan mumtinah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dalam sahihain dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek adalah bagaikan pembawa minyak wangi, minyak kasturi dan pandai besi. Maka pembawa minyak wangi, minyak kasturi, bisa jadi dia memberimu wewangian, kebaikan. Atau kamu beli darinya, juga kebaikan. Atau minimal kamu hirup darinya aroma yang semerbak, harum. Jadi semua kebaikan. Bisa jadi dia kasihkan. Atau kamu beli darinya. Atau minimal, walaupun dia tidak kasih atau tidak beli darinya, kamu tidak terganggu dan tersakiti dengan, bahkan kamu pun mendapatkan kebaikan dengan menghirup aroma yang semerbak, yang enak. Adapun pandai besi, bisa jadi membakar pakaian. Pandai besi, mainannya api dan bau. Kamu dekat-dekat, terbakar pakaiannya. Atau bisa jadi kamu dapati darinya aroma yang busuk, bau yang tidak enak. Jadi kerugian berteman dengan orang yang jelek. Bisa jadi mudaratnya itu besar atau kecil, banyak sedikitnya tetap rugi. Tetap tidak bagus. Maka selektif, perhatikan siapa yang engkau jadikan teman dekatmu. Dan apabila kamu ingin istimrar dan di atas kebaikan dan terus istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan orang-orang yang baik, baik akidahnya, baik manhajnya, baik akhlaknya, baik keagamaannya, dan baik dalam antusias dan semuanya dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala hadza wa ansauka bil bu'di an hadhihi al-hizbiyyat al-mubtadi'ah وعن هذه الجماعات المبتدئة كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة الجهاد الجاهلية الحمقاء وعليك أن تحرص على مجالسة أهل العلم من أهل السنة ومشاورتهم فيما يحدث. Maka berdasarkan ini, kata Syekh Mukbil rahmatullahi alaih, aku nasihati kamu untuk menjauh dari hizbiyah-hizbiyah yang bid'ah ini. Sekte-sekte yang sesat, para pelaku bid'ah yang memancangkan loyalitas dan berlepas dirinya di atas perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari golongan-golongan mubtadi'ah seperti golongan Ikhwanul Muslimin, jamaah Ikhwanul Muslimin atau jamaatut tabligh yang hanya berlandaskan semangat tanpa ilmu. Dan penerjang bid'ah yang penting sholat, yang penting sholat. Tidak pula tentang ilmu dan berdakwah di atas jahil, di atas kebodohan. Sehingga berapa banyak kerusakan yang mereka bawa. Dan kebid'ahan yang mereka seru dan hidupkan. Demikian jamaatul jihad jahiliyatil hamqa. Jadi jamaah jihad yang mereka namakan jamaah jihad yaitu khawarij yang bodoh dan dungu yang berjalan di atas pemahaman dan perasaan mereka saja tanpa kembali kepada pemahaman salaf. Abbas radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan mengatakan jitukum min indi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa laysa minhum fikum ahad. Saya datang kepada kalian dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada satupun di antara mereka di tengah-tengah kalian. Dan mereka hanya kembali kepada hawa nafsu mereka, akal-akal mereka dan perasaan mereka dan mengambil dalil-dalil lalu menempatkan bukan pada tempatnya dan memahaminya bukan dengan pemahaman salaf. Walaupun mungkin sebagaimana yang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang mereka, tahkiruna salatakum ma'a salatikum wa siyamakum ma'a siyamikum. Kalian menganggap tidak ada apa-apanya salat kalian dibanding salat mereka. Antara mereka sampai hitam jidatnya karena saking banyaknya sujud. Dan antara mereka ada yang pucat kulitnya karena saking banyaknya puasa. Dan pakaiannya compang-camping, lusuh. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merukuna min ad-din sama yang berpusah munaromiyah. Mereka keluar, melesat dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari sasarannya. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Jangan terpukau dengan rajinnya mereka dalam sisi ibadah. Sementara akidah mereka adalah akidah yang sesat. Akidah mereka adalah akidah yang menyimpang. Dan mereka mengambil pemahaman. Pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman salaf, maka jangan tertipu dengan banyaknya menangis khusyuk, banyaknya sholat dan ibadah mereka. Sebagaimana disebutkan oleh salaf, ahlus sunnah wa in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqaiduhum. Ahlus sunnah walaupun kurang duduk atas mereka amalan-amalan mereka akan tetapi mengangkat mereka akidah-akidah mereka. Wa ahlul bid'ah wa in kana qamat bihim a'maluhum ab'adahum aqaiduhum. Dan al-bid'ah walaupun mungkin banyak dari sisi meninggikan mereka amalan-amalan mereka, tapi menjatuhkan mereka akidah-akidah mereka. Makanya kan tertipu dan terpukau dengan banyaknya menangis khusyuk, demikian lemah lembut, santun, akhlak yang dianggap baik dan seterusnya, sementara dia di atas akidah yang sesat, dia di atas bid'ah yang menyimpang dan enggan untuk rujuk dari kebid'ahannya, maka waspada darinya, karena dia akan menyeretmu kepada dalam neraka jahanam wal iyadzu billah. Bahkan pelaku maksiat tapi dia itu sunni, lebih baik bagimu daripada engkau berteman dengan ahlul bidah wal ahwa, walaupun dia itu pagi siang malam di masjid. Bukan berarti kita membenarkan melakukan maksiat, tetap diingkari dan dilarang. Hanya saja kondisi mereka masih mending dibanding ahlul bidah wal ahwa. Dan telah masyhur dan ma'ruf ucapan salaf tentang hal tersebut. Mereka lebih senang kalau mendapati anaknya itu bergaul dengan pemabuk, pencuri, pezina, dan seterusnya, daripada dia dapat anaknya keluar dari rumah pelaku bid'ah mengekor hawa nafsu. Wa'alaika an tahrisu 'ala mujalasati ahli al-ilmi min ahli sunnati wa musyawaratihim fima yahdusu. Dan hendaknya engkau berantusias untuk bermajlis, berteman dengan orang yang berilmu dari kalangan ahli sunnah, dan bermusyawarah dengan mereka pada perkara yang terjadi. Wa iyyaka wasawis al-hisbiyyin fa innaha ashbaha biwasawis asy-syayatin. Dan waspadalah kamu dari bisikan-bisikan hisbiyyun. Waspada. Tidak ada kok ulama, cuma Syekh Fulan yang menjarah. Para ulama di Saudi tidak ada yang mentahdir Fulan dari hisbiyyun atau jamaah Fulan atau yayasan Fulan. Waspada, ini waswas, waswas syaitan. Selamatlah tegak atasnya hujjah dan terbukti dia menyimpang dari jalan yang lurus, waspada. Karena semuanya dia itu menyerupai waswas syaitan. Ya'iduhum mayumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Dia menjanjikan dan mengangan-angankan untuk mereka, merayu, membujuk. Dan tidaklah syaitan menjanjikan kecuali hanya tipuan belaka. Tipuan belaka. Wa la ilaha illallah, kam min syabin salihin, hafizin lil Qur'an, mubarrizin fi ilmi sunnah, afsadahul hisbiyun, bi amanihimul kadhibah. Kemudian beliau menunjukkan, la ilaha illallah, tawajjuh, merasa sakitan dengan kenyataan. Berapa banyak dari pemuda yang soleh menghafal Al-Quran dan menonjol dalam ilmu sunnah dirusak oleh hisbiyun. Dirusak. Oleh awal barang doyik dengan tawaran-tawaran amani yang dusta. Saya akan berikan kamu gaji sekian per bulan. Saya akan siapkan kamu masjid, pondok. Tinggal mengajar saja duduk. Tenang. Dan yang bikin sebar proposal. Jadi dia pun tertipu dan tergiur, ketika sudah habis, buang. Sudah habis, buang. Walaupun dia penuhi seperti janjinya tersebut. Sampai dia meninggal, tetap dia di atas kerugian. Dia telah menjual agamanya, menjual manhajnya, dan menjual akidahnya. Dengan penawaran-penawaran dari kehidupan dunia yang sedikit dia berikan. Wa sayus'aluna amama Allahi azza wa jalla an hadha at-tadlil wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari penyesatan ini, dan cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Nah, ini poin yang ke-8. Selesai darinya. Insyaallah kita cukupkan sampai sini dan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Insyaallah. Nanti mungkin setelah Isya mungkin ada tanya jawab. Adapun setelah maghrib mungkin kita bisa selesaikan ini, atau kalau memang tidak selesai pada maghrib kita lanjutkan sedikit setelah Isya kemudian tanya jawab. Cukup sampai sini. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.